Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Nawawi rahimahullah, memasuki bab istihbab tibil kalam wa talaqatil wajh indal liqa, sunnahnya dan disukai orang itu berbicara dengan kata-kata yang baik, kalimat yang menyenangkan, bermuka manis ketika berjumpa dengan orang lain. Hal ini disebutkan demikian karena termasuk dari akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan orang berbicara menggunakan kalimat-kalimat yang baik, yang mulia dan bermuka manis ketika berjumpa, bukan berarti dengan itu dia telah turun atau merendahkan derajatnya sendiri. Justru itu kemuliaan bagi seorang mukmin dan pahala baginya di sisi Allah. Maka dia lakukan, kalau seorang mukmin, taqarrub. Ini pendekatan diri kepada Allah, ibadah dia. Dengan berbicara, memilih kalimat yang baik, dengan bermuka manis, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan semua itu. Maka pahala yang dijanjikan baginya. Rasul SAW disebutkan adalah sosok orang yang selalu bermuka manis, banyak senyum. Demikian seharusnya umat beliau, sehingga dengan itu dia pun mendapati pahala plus dicintai oleh orang lain, orang senang dekat atau bermuamalah, bertemu dengannya. Dan sifat ini pula menjauhkan seorang hamba dari takabur. Selamat dia dari takabur, yang itu sifat syaitan. Allah sebutkan dalam ayat Al-Hijr 88, waghfidh janahaka lil mu'minin, dan turunkan sayapmu untuk kaum mu'minin. Makna ayat turunkan sayapmu, yakni lunaklah, berlemah lembutlah kepada mu'minin yang lain. Perbaiki untuk mereka akhlakmu. Itu sebagai penghormatan dan usaha agar kamu pun dicintai oleh mereka. Di Ali Imran 159 pula Allah sebutkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, dan kalau kamu keras, kasar, hatimu keras, orang pun akan lari darimu. Ayat ini merupakan minnah, jasa atau kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulnya dan mukminin. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, Artinya dengan karena apa kamu bisa lunak kepada mereka, bisa luwes, berlemah lembut, kalau itu bukan karena rahmat Allah kepadamu. Murni kamu bisa demikian adalah rahmat Allah, taufik yang Allah berikan kepadamu. Seperti kata Qatadah, birahmatin minallah lintalahum. Kamu bisa luas, lemah lembut adalah karena rahmat Allah juga kepadamu. Kata Hasan al-Basri, hadza khuluqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah bihi. Ini akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus beliau dengannya, bahwa akhlak ini lemah lembut kepada mukminin, tidak kasar, tidak keras hati, tidak kaku. Ini semua akhlak sifat Rasul yang dengannya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis Imam Ahmad dari Abu Umam al-Bahili, qala akhadha biyadi Rasulullah sallam. Kata Abu Umamah, Rasul pernah memegang tanganku. Faqala, kemudian beliau katakan, ya Aba Umamah, inna minal mu'minin man yalinu li qalbuh. Wahai Abu Umamah, sungguh dari kalangan mukminin ada orang-orang yang lunak kepadaku kalbunya. Ini gampang taat, mudah untuk tunduk, mengikut apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ghalidh di dalam ayat maknanya, kalau saja kamu itu jelek tutur katamu, tidak terhormat, dakwah dengan kalimat-kalimat kasar, tajam, yang menggores hati orang, yang mencoreng perasaan orang lain dengan kata-kata yang tidak sopan, bahkan mengumpat, dan kata-kata tidak senonoh yang lain, tidak terhormat, ditambah lagi kaku di dalam bermuamalah, keras hati, kasar, kalau seperti itu orang akan lari dari dakwahmu. Mungkin saja orang tahu kamu benar, ada bersamamu al-haq, tapi orang tidak mau mendengar dakwahmu, enggan untuk mengikuti dakwahmu karena sikap, watak, tutur katamu yang kasar dan jelek. Sering orang itu di dalam berdakwah tidak memperhatikan faktor penting ini, sehingga gampang dan mudah baginya untuk berkata-kata kasar, mengumpat, mencaci maki, menghina, mencela, fulan begini, fulan begitu, apa ini dia, begini begitu. kalimatnya tidak terhormat. Bagaimana orang bisa mau mendengar apalagi mentaati dakwahnya yang semacam itu? Sifat-sifat Rasulullah seperti ini sudah ada semenjak beliau belum diutus. Di kitab-kitab terdahulu seperti kata Abdullah bin Amr bin As, aku mendapati sifat Rasul itu di kitab-kitab terdahulu. Innahu laisa bifadh wala ghalid. Disebutkan sifatnya beliau orang yang tidak keras, tidak kasar, ucapannya pun terjaga, terhormat. Wala sakhab fil aswaq. Bukan pula sifat Rasul, bukan sifat Rasul teriak-teriak di pasar layaknya pedagang awam yang gemar dan gampang teriak, bersumpah, cekcok di pasar. Dan bukan demikian sifat Rasulullah SAW. Wala yajzi bisayyati sayyi'ah. Beliau pula tidak akan membalas kejelekan dengan kejelekan serupa. Walakin ya'fu wa yasfah. Tapi justru beliau memaafkan, mengampuni. Nah, itu tersebut di kitab-kitab terdahulu sifat Rasul. Dengan demikian, akhlak yang baik termasuk di dalamnya tutur kata yang sopan santun, kalimat-kalimat terhormat dipakai, muka yang senyum manis, ini termasuk akhlak mulia yang merupakan kepala dari agama ini, merupakan kepala bagian penting dalam agama ini, dan dengannya kuat menarik orang simpati dan cinta kepada agama ini. Dan banyak dakwah itu sampai ya karena akhlak mukminin. Hanya seperti para sahabat lebih banyak membuka negeri-negeri yang ada dengan akhlaknya sebelum dengan senjatanya. Nah, beberapa negeri mereka buka dengan perang senjata, tapi banyak negeri-negeri lain mereka buka tanpa kekuatan, tanpa senjata, tapi karena akhlak mulia yang mereka buktikan, bagaimana mereka contohkan akhlak itu kepada orang lain, umat-umat yang ada, karena mereka simpati kepada Islam. Oh begini kaum muslimin. Adapun sebaliknya akhlak jelek, sama menjadi kepala dalam kejelekan, melarikan orang dari agama Allah. Kalau tadi membuat orang simpati, kalau akhlaknya jelek malah membuat orang pobi, orang cegeh dan benci, gak senang dengan agama ini. Karena yang jadi penilaian kamu, itu buktinya. Akhlaknya masa kayak gitu. Katanya ngerti agama, katanya paham Islam, masa wataknya begini, tutur katanya begitu, ngumpat-ngumpat, teriak-teriak, gak ada kehormatannya. Nah, maka orangnya pun akan membawa dosa dan terancam hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'fu anhum wasfah. Lalu Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk memaafkan dan mengampuni. Artinya, jika ada kekurangan dari mukminin karena tidak disengaja, karena satu dan lain sebab, maka maafkanlah yang semacam itu. Bahkan itu terkait hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diperintah untuk beliau istighfar bagi mereka yang menjatuhkan atau mengurangi hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkumpul pada Rasul al-afu, memberi maaf dan ihsan, sekaligus beliau memberi kebaikan dengan istighfar untuk orangnya. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam perkara. Ini musyawarahlah dengan mereka. Musyawarah ini banyak faedahnya. Allah perintahkan Rasul untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusannya. Dalam keadaan Allah Maha tahu, Rasul tidak butuh untuk bermusyawarah dengan mereka. Bagaimana tidak, wahyu turun kepada beliau. Jika ada apa-apa, Allah yang tegur, Allah yang benahi, Allah yang meluruskan. Ayat Jibril turun. Tetapi tetap Allah perintahkan syawirhum, musyawarahlah dengan mereka. Satu, untuk mendidik umatnya, pentingnya musyawarah dengan orang lain, orang-orang baik, orang-orang saleh. Kedua, musyawarah itu sendiri ibadah yang mendekatkan diri kamu kepada Allah. Ketiga, menghiasi perasaan dan hati teman-temanmu, sahabatmu, sehingga mereka senang. Berarti fulan percaya kepada saya, fulan amanat kepada saya, saya diajak musyawarah, saya diajak tukar pikiran, dilibatkan dalam sharingnya. Orang senang, sehingga dengan itu mempererat hubungan dan membenahi hubungan antara mukmin yang satu dengan yang lain. Yang kelima, musyawarah pula membuka pikiran. Artinya, terkadang orang itu buntu, tidak mengetahui harus berbuat apa, gak paham solusinya bagaimana. Ketika ada problem, ketika ada masalah, ketika begini begitu, dengan musyawarah terbuka pandangannya. Ada yang memberi masukan dia, fulan menyampaikan advice kepadanya begini. Oh iya ya, betul betul betul. Nah, terbuka, jadi plong. Asalnya tanpa kamu musyawarah seperti cupet, dunia seperti sempit. Padahal mudah permasalahannya kalau kamu musyawarah dengan orang lain, terutama orang-orang saleh yang faham agama, mengerti syariat, tahu ilmu, bertakwa kepada Allah, karena mereka yang akan bernasehat, menyampaikan mana yang terbaik bagimu. Makanya disebutkan ma khaba man istasyar, tidak akan merugi orang yang musyawarah, wala khasira man istakhar, dan tidak akan menyesal orang yang istikharah kepada Allah. Artinya dari kedua sisi, segalanya dan tumpuan kamu paling utama dan paling menentukan istikharah kepada Allah, minta petunjuk dalam urusan-urusan pentingmu. Di sisi lain kepada sesama manusia, kamu bermusyawarah, dan itu perintah Allah seperti ayat ini, wasyawirhum fil amr, dalam satu konteks. Kerasnya hati bukan sifat mukmin, kaku dan kasar, perkataan yang tidak baik bukan sifat seorang mukmin. Rahmat lunak hatinya, ini sifat seorang mukmin. Benar, Allah perintahkan ini, wasyawirhum fil amr, musyawarahlah dengan mereka. Artinya itu termasuk salah satu akhlak baik. Sifat dan akhlak mulia seorang mukmin adalah bermusyawarah dengan saudaranya dalam perkara yang memang dia butuh bimbingan, dia butuh masukan dari orang lain. Seperti tadi, Allah Maha tahu bahwa Rasulnya pun tidak membutuhkan perkara tersebut, tapi dalam rangka mendidik umatnya, memberi contoh toladan bagi mereka, beliau pun diperintah untuk musyawarah kepada para sahabatnya. Ada beberapa penafsiran ulama, ada yang mengatakan musyawarah itu terkait ayat Rasulullah dalam masalah peperangan. Nah, ini kalau dengan tafsiran ini, ya dalam peperangan, bagaimana siasat dan taktik. Orang butuh dalam peperangan, dari serang dari mana, bagaimana kita bertahan, defensif ini, caranya bagaimana, ini itu. Perlu musyawarah. Gak mungkin bisa diputuskan sendiri. Ini salah satunya dalam urusan peperangan, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Demikian pula diperintah, karena kata Hasan al-Basri, orang yang bermusyawarah pasti akan terbimbing kepada urusan terbaik mereka, akan terbimbing kepada urusan perkaranya yang terbaik sudah, karena dia mendapati itu dari banyak pihak. Ini orang lain, orang-orang soleh dan teman-temannya, dia mengetahui sesuatu itu dari segala sisinya. Itu untungnya musyawarah. Kamu godok dalam musyawarah itu sampai matang perkaranya. Kalau begini bagaimana? Oh, jangan yang ini bicara. Ini nanti begini, begini, aksan begini. Kalau begini nanti sampai keputusan itu matang betul sudah terencana dan digodok dalam musyawarah. Makanya disebutkan tidak akan menyesal orangnya. Karena sudah dia godok semuanya, sudah dia ketahui segala sudut pandang dan sisi permasalahan. Beda dengan orang yang tergesa-gesa atau mengambil keputusan sendiri. Dia ambil ketetapan demikian, dia jalani, sudah berjalan sekian-sekian, ini itu dia lakukan, ketahuan cacatnya, ketahuan salahnya, ditegur, disalahkan, kenapa begini, kamu begini, kif kamu lakukan ini, kenapa kamu begini, ya Allah, iya, baru ngerti dia, baru ngeh, baru sadar saat itu, menyesal, astagfirullah, kok bisa ya. Yang itu semua dia semestinya bisa selamat kalau saja dari awal dia mau musyawarah. Perkaranya dia gak musyawarahkan, mengambil tindakan tanpa dia musyawarahkan, jalan sendiri, merasa pede dengan pendapatnya sendiri, merasa mantap dengan keputusan pribadinya. Akhirnya banyak penyesalan, banyak cacat, banyak celah setelah itu dia jalani. Itu akan terhindar kalau saja dia musyawarah dengan mukminin, dengan orang-orang saleh. Baik itu dalam perkara agama maupun itu dalam perkara dunia. Urusan dunia apapun itu, kamu musyawarahkan. Kamu mau beli mobil, kamu mau beli tanah, beli rumah, beli ini, musyawarah. Tanya kepada ahlinya. Kalau mobil ya ajak yang ngerti misalnya. Kif mobil ini, tahun sekian, jenis ini. Nah, kalau, karena dia ngerti, ngasih advice ke kamu, oh jangan. Itu banyak trouble di sini, mesinnya begini, ininya begitu. Kamu gak nyesal. Kalau tiba-tiba kamu ngelangkah sendiri, itu gampangannya urusan dunia. Kamu gak paham, gak ngerti apa, seneng dengan kendaraan, jret kamu beli. Begitu kamu pakai, loh kok gini? Mesinnya kok gini? Kakinya kok begini? AC-nya kok begini? Kamu nyesal. Itu gampangannya urusan dunia. Begitu pula rumah, tiba-tiba kamu beli, tanpa musyawarah, tanpa tanya ini itu, begitu sudah kamu bangun, nyesel tetangganya kok jelek, anunya kok begini, ininya kok begitu. Semua itu kamu bisa terhindar dari awal kalau saja kamu musyawarah. Kalau itu urusan dunia, terlebih urusan dakwah, urusan agama, musyawarahkan dengan orang alim yang ngerti syariat, faham sunnah. Jangan ujuk-ujuk kamu berbuat sendiri, bertindak tanpa ada musyawarah dari mereka. Kamu bergerak melakukan sesuatu tanpa ada yang membimbing kamu dari orang yang alim, dari orang yang faham dan mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala, faham sunnah. Enggak, sebagian orang merasa pede, merasa mantap dengan apa yang dia punya, jalan sendiri, bergerak sendiri. Dia lakukan ini, dia lakukan itu, dia buat grup ini, dia buat grup itu, dia bicara ke sana, dia bicara. Pernah kamu musyawarahkan? Kamu datang kepada seorang alim, kamu musyawarahkan. Kami punya grup, kami punya keinginan begini-begini yang kami bicarakan ini itu. Bagaimana menurut antum? Kif masukan antum? Apa nasihat antum? Bagaimana? Pernah kamu lakukan demikian? Ini perintah Allah. Wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah. Musyawarahkan dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, yang bertakwa. agar kamu tidak menyesal, agar kamu tidak merugi, sengsara kamu, kalau kamu tidak musyawarah dengan mereka. Dan mukminin pula Allah sebutkan dalam Asy-Syura 38, wa amruhum syura bainahum, urusan atau sifat mukminin di antara mereka syura, selalu mereka itu memusyawarahkan segala sesuatunya. Itu sifat mukminin yang Allah Ta'ala puji di dalam ayatnya. Selain daripada itu, musyawarah pula menyelamatkan seorang hamba dari fitnah syaitan, dari bisikan dan godaan tipu daya syaitan, terutama dalam perkara-perkara penting, dalam urusan-urusan agama, urusan dakwah. Syawirhum fil amr, musyawarah, disebut musyawarah, ini dari akhlak mulia. Dalam bahasa Arab semula maknanya ketika orang itu mengeluarkan madu dari tempatnya, dari rumah lebah itu, kamu peras, kamu keluarkan, dalam bahasa Arab semula itu namanya musyawarah. Kenapa demikian? Karena yang diinginkan kemurnian atau yang terbaik keluar, terfilter atau terperas, sehingga itu yang diinginkan. Makanya kemudian disebut musyawarah, karena dengan itu kamu ambil mana yang terbaik, mana yang paling tepat, mana yang paling benar, paling maslahat, paling terhindar, paling kecil mafsadahnya. Itu secara bahasa demikian. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma ra'aitu rajulan aktsara istisyaratan lirrijal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah melihat, enggak pernah tahu orang yang paling sering, paling banyak musyawarah dari Rasulullah. Artinya Rasulullah orang paling sering, paling banyak musyawarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didukung wahyu, yang turun Jibril kepadanya. Aisyah katakan, tidak ada yang lebih sering dari Rasul, tidak ada yang lebih banyak dari Rasul musyawarahnya. Bermusyawarah masih dengan para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan beberapa sahabat yang lain. Nah, maka seperti kata Imam Ibnu Athiyah, musyawarah termasuk kaidah syariat yang penting, termasuk hukum yang azimah, yang paten. Oleh karenanya, kata Ibnu Athiyah, orang yang tidak bermusyawarah dengan ahlul ilm, orang yang berilmu, tidak bermusyawarah dengan ahluddin, yang ngerti agama, ngerti syariat, wajib untuk ditinggalkan, wajib untuk dijauhi. Orang seperti ini hanya membawa bala, hanya mendatangkan mafsadah. Ketika orang itu berjalan tanpa musyawarah dengan orang yang berilmu dan ngerti agama, ngerti syariat, wajib dijauhi, wajib ditinggalkan. Karena pasti yang dia lakukan kerusakan. Pasti yang dia lakukan madharat. Pasti kejelekan yang akan muncul darinya. Kata Ibnu Athiyah, dan ini tidak diperselisihkan. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang ini. Makanya Allah puji tadi mukminin, wa amruhum syura bainahum. Kata orang Badui saja, orang pedalaman Arab, mengatakan, aku tidak pernah tertipu, tidak pernah terkecoh atau tertipu. Ketika ditanya, bagaimana itu bisa mungkin? Karena aku tidak pernah melakukan sesuatu kecuali aku musyawarah dengan kaumku, sukunya. Mau melakukan ini bagaimana menurut kamu, begini, begini, begini. Tadi sehingga dia tahu segala sisinya. Sudah diperhitungkan, sudah matang digodok. Makanya secara duniawi, mungkin dalam jual beli atau semisalnya, dia gak akan pernah tertipu. Sudah dia bicarakan matang, bermusyawarah dengan yang lain. Maka demikian pula kata Imam Ibnu Khuwaizmindat, wajib kalau itu pemerintah bermusyawarah kepada para ulama dalam perkara yang mereka tidak ketahui. Begitu pula yang selain mereka ketika menghadapi masalah, menghadapi problem, urusan yang tidak mereka tahu, tanya kepada orang yang mengerti agama. Karena itu perintah dan kewajiban yang Allah perintahkan pada umat ini agar kemaslahatan yang mereka dapati. Kata Ibnu Athiyah, man a'jaba bi ra'yihi dhalla. Orang kalau sudah merasa cukup atau bangga dengan pikirannya sendiri, dengan keputusannya sendiri, tanpa dia musyawarahkan kepada seorang alim yang mengerti agama, dia akan sesat. Dia akan tersesat dari hidayah, dari siratal mustaqim. Karena dia gak musyawarah. Terbukti banyak langkahnya yang mengecewakan, terbukti banyak ucapannya, banyak perbuatannya yang rusak, jelek, membawa madarat dan mafsada kepada dakwah. Karena dia gak musyawarah, gak pernah tanya, gak pernah dimusyawarahkan, kif, kalau seperti ini, bagaimana menurut antum? Aku mau berbuat begini, kami punya agenda begini, kami punya usulan begini, apa masukan, apa bimbingan antum? Yang bimbing gak ada. Jangankan keburu bimbing, musyawarah saja tidak. Dari awal tidak ada hubungan, tidak ada tanya, tidak ada musyawarah dengan orang yang berilmu. Sesat dia. Demikian Ibnu Athiyah, salah seorang mufassirin besar, menyebutkan dalam tafsirnya. Ini semua menunjukkan pentingnya dan begitu besar pengaruh musyawarah itu bagi mukminin. Perkara itu pula disebutkan oleh banyak a'immah dari para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Seperti kata beberapa para ulama, qallama yakunu dhalika illa fi aqil. Tidak akan musyawarah itu dijalani kecuali oleh orang yang berakal. Artinya kalau kamu berakal, ngerti dan faham, bijak, arif, kamu gak akan berani bertindak sebelum kamu musyawarahkan. Terlebih ini urusan agama, urusan dakwah. Bahkan kata Hasan Al-Basri, maka mula dinimri'in malam yakmul akluhu. Gak akan sempurna agama seseorang selama belum sempurna akalnya. Artinya akal dia terbukti sempurna baik atau tidak dengan musyawarahnya. Dia mau musyawarah, bukti akalnya matang. Karena dia gak mau terkecoh, dia gak mau sesat, dia gak mau keliru, dia gak mau menyesal. Maka dia musyawarah. Dan itu bukti kematangan akalnya. Bukti kematangan akal itu bukti kesempurnaan agamanya. Semua itu dia lakukan agar agamanya terjaga, agar agamanya terselamatkan. Bermusyawarah sebagaimana para a'immah dan para ulama salaf sebutkan. Begitu pula disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala bahwa musyawarah membutuhkan orang yang faham ilmu, mengerti, berpengalaman, faham agama. Seperti tadi, banyak kemaslahatan dan faidah yang akan kamu peroleh, dan itu bertentangan dengan istibdad. Istibdad itu gak mau tahu, mau jalan-jalan sudah, tanpa dia musyawarahkan, tanpa dia tanya, tanpa dia sharing dengan orang yang lebih alim. Itu istibdad. Kata Ibn Abdul Bar, itu tercela di kalangan para ulama dan hukama. Dan itu lawan daripada musyawarah. Istibdad namanya. Udah kalau punya mau, punya keinginan, terus dia terjang segalanya. Tidak dia pikir akibatnya bagaimana, tanpa dia pertimbangkan maslahat, mafsada, ini, itu. Dia pingin bicara, dia bicara. Dia mau berbuat, dia berbuat. Tanpa dia mau musyawarah, tidak mau musyawarah, tidak mau tanya. Sementara ada yang lebih alim dari dia, mudah untuk dia hubungi, dekat dengannya, tapi tidak ada musyawarah. Istibdad, madzmum, sesuatu yang tercela seperti Ibn Abdul Bar sebutkan. Selain daripada itu, yang melakukannya hanyalah rajulun maftun, orang yang terfitnah dan membawa fitnah, yang jalan sendiri tanpa dia musyawarahkan. Kata Ibn Abdul-Bar, hanya dilakukan oleh orang-orang yang terfitnah, dan dia akan menimbulkan, membawa fitnah kepada orang lain, membawa keburukan, membawa kejelekan. Mukhadi', dan dia ini penipu, orang yang menipu orang lain dengan kemampuannya, dengan apa yang ada padanya, mencari waktu dan kesempatan untuk menimpakan keburukan dan fitnah kepada orang lain. Dan kesemuanya, kata Ibn Abdul Bar, fasiqun ma'iq, orang yang fasik dan ma'iq. Sudah keterlaluan dalam penyimpangannya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak mau bermusyawarah, kata Hasan Al-Basri, itu orang yang tidak sempurna keorangannya. kemanusiaannya tidak sempurna bahkan. Karena manusia itu kata Hasan al-Basri, ada yang sempurna, dia punya pandangan bagus, punya ilmu, punya pengalaman, dan enak diajak musyawarah dan mau bermusyawarah dengan orang lain. Adapun orang yang kalaupun dia punya pikiran, punya kemampuan, punya ini, tapi gak mau musyawarah dengan orang, kata Hasan, ini orang setengah kemanusiaannya, gak sempurna. Yang tidak punya sisi kemanusiaan sama sekali, tidak ada kesempurnaannya, dia tidak punya pandangan, tidak punya ilmu, dan tidak mau musyawarah bahkan. Lalu apa yang dia pakai, apa yang dia bisa jadikan bekal untuk dirinya? Ilmu gak ada padanya, musyawarah pun tidak, celaka sudah, menyimpang dan berbahaya, fitnah seperti Ibn Abdul Barr sebutkan. Intinya kejelekan, hanya kejelekan yang didapati oleh orang yang tidak mau bermusyawarah. Dan itu menunjukkan tumpulnya akal dia dan kurangnya iman dan agama dia. Pertanyakan pada diri kita masing-masing. Langkah kita, ucapan, perbuatan kita, terutama dalam dakwah, dalam agama ini. Kamu berbicara begini, mau melakukan itu. Kamu kesana, kemari, punya grup ini, punya grup itu. Entah itu di WA, entah itu di mana. Kamu sudah musyawarah? Kamu musyawarahkan dengan siapa? Pertanyakan. Itu tadi yang kita dengar penjelasan dari para a'immah. Waffaqallahu lima yuhibbu wa arda. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.